Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya, Surabaya. Bertalenta, suaranya cakep, pucai, ayu. Saya yakin ada semuanya penasaran. Ada SNP Indonesia. Ada Ramayana, Dwi Ratna, Ju Palapa. Ya. biasa sekali. Jadi, rame banget sore hari ini ya Mas Bang. Ini tamu undangan kehormatan dari kota hujan Bogor. Ternyata lagunya ini apa? Semuanya